bolehkah ku ganggu ketuk pintu tidurmu? Buka dan izinkan aku masuk ke mimpimu untuk mengajak tembus awan pergi ke bulan. Kita terbang dan melayang di sela-sela bintang-bintang bertautan ringan liang. Saat itu kau menjadi serat bukti yang mengerti perasaan. Jangan ada deras hujan menerpa.